استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا وزدني عملا حكيما

Hari ini tepat tanggal 25 Mei. Ini bertepatan dengan hari lahirnya istri tercinta saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia yang selama ini selalu mendampingi saya dalam suka dan duka. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan yang terbaik buat dirinya. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang indah, yang menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Buat istri tercinta saya, belahan jiwa saya, dunia dan akhirat, beliau adalah kuntum fi amanillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Tepat malam ini lahir tanggal 25 Mei 91 dan sekarang umurnya telah 26. Mudah-mudahan Allah berkahi doa-doanya. Amin. Amin ya, amin, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Kau ratu di hatiku. marhaban ya syahr ramadan marhaban ya syahr sia marhaban ya syahr ramadan marhaban ya syahr sia marhaban ya syahr ramadan marhaban ya syahr sia سهر الصيام مرحبا يا